Mengapa kau sayat-sayat sendiri? Kecantikanmu yang rasa bunga pun tak mampu menanding kecantikan yang ada pada dirimu. Semuanya sirna ditelan indah tubuhmu. Namun anugerah Tuhan engkau salah gunakan. Kau dendam sehingga kau condong mempermainkan lelaki. Akhirnya banyak yang jadi korban. Rasanya tak mungkin.